السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وأسبغ علينا من النعم وأعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ومولانا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تفسير الأيسر أو أيسر تفاسير سورة النساء ayat 19 hingga 21 pada sore hari ini insyaAllah. Ada beberapa ayat ini berkaitan dengan pernikahan, talak, mahar, dan juga tentang kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, atau mungkin sebagian orang di zaman ini, perihal atau terhadap perempuan. Kita terlebih dahulu akan membacakan ayat 19-21 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu biba'dhi ma ataytumuhunna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. Ini lagi-lagi seruan terhadap orang-orang yang beriman. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. Tidak halal bagi kalian, tidak boleh bagi kalian untuk menetapkan pewarisan atau hukum waris kepada perempuan secara karha. Karha yaitu biduni ridhohunna. Jadi menetapkan hukum waris untuk perempuan tanpa keridhaan dari mereka dengan maksud menzalimi nisa, yaitu perempuan. Maka ayat ini atau potongan ayat ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, tadammanat hadhihi al-ayatu ibtala ma kana syai'an bainan nasi qabla al-islami min adh-dhulmi al-lahiqi bin nisa. Ayat ini mencakup pembatilan, bantahan, pengingkaran terhadap apa yang tersebar di kalangan manusia Arab sebelum datangnya Islam. Ya, mana hal yang tersebar tersebut adalah kezaliman berkaitan dengan perempuan. Bagaimana itu? Kezaliman tersebut bagaimana? Faqad kana ar-rajulu idza mata waliduhu ala zawjatihi warathaha akbaru awladihi min ghairiha. فإن شاء زوجها وأخذ مهرها وإن شاء استبقاها حتى تعطيه ما يطلب منها من مال ما يطلب منها من مال. Jadi di zaman jahiliyah itu ada hal yang tersebar ketika ada seorang pria nih, ya, seorang bapak-bapak, seorang babeh, ya, atau seorang pria nih, pria biasa ya, sepiara biasa, laki-laki lah, mati orang tuanya, bapaknya mati. Nah, bapaknya ini memiliki zaujah, bapaknya ini memiliki zaujah, yaitu istri. Ini baik istrinya bapaknya adalah ibu kandungnya maupun ibu tirinya, pokoknya istrinya bapak. Pokoknya istrinya bapak. Ya, tetapi biasanya istrinya bapak ini adalah ibu tirinya, gitu loh. Karena di zaman ketika itu dan di zaman Nabi, orang poligami itu udah biasa. Ya, orang melakukan poligami itu udah biasa. Nah, kayak zaman sekarang, ya. Karena mindset yang tidak baik, maka tidak seperti dulu gitu loh. Atau karena takut rezeki atau karena hal lain, ya. Jadi pria tersebut bapaknya meninggal, terus bapaknya itu punya istri. Nah, kemudian siapa yang mendapatkan warisan harta bapaknya? Warisaha akbaru auladih min ghairiha. Anak yang paling besar tuh yang memakan harta warisan ayahnya. Tanpa istri ayahnya ini mendapatkan kebagian warisan, enggak dapat. Ya. Jadi kan gini loh, kalau dalam Islam enggak seperti itu. Makanya ketika datang Islam dibatalkan ini semua. Karena ini merupakan kezaliman terhadap perempuan, terhadap istrinya. Kemudian ditambahkan fa in syaa zawwajaha. Kalau misalnya anak yang terbesar ini, putra terbesarnya itu kepengen, maka putra terbesarnya ini akan nikah dengan mantan istri bapaknya. Ya. Bahkan tanpa hukum iddah. Wa akhadha mahruha. Dan maharnya, mahar yang telah diberikan bapaknya dulu setelah pas nikah terhadap istrinya ini, mahar diambil oleh anak-anak yang paling besar, anak yang paling besar. Masya Allah. Ya. Gitu ceritanya dulu. Aku bilang tadi. Tapi betapa zalimnya terhadap perempuan, ya, orang-orang jahiliyah. Datang Islam, maka hak perempuan ditunaikan. Ya, jadi ketika datang Islam, maka kemudian ada hukum sebagaimana telah kita bahas, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakullakum walad. Bagi istri-istri mendapatkan rubu' seperempat dari hasil peninggalan warisan kalian, illam yakullakum walad, jika coba di ini apa-apa ada pengajian di masjid. Oh. Enggak, dia biasanya nanti bakal naruh sini dia. Di mana dia? Nanti takutnya ke sini dia. Atau kalau masih jauh dibiarin aja. Iya. Jadi dalam Islam seperempat untuk istri kalau enggak punya anak. Kalau misal suaminya ini enggak punya anak kandung. Ya. Walahunna thumnu mimma taraktum in kana lakum walad. Dan buat istri mendapatkan seperdelapan kalau misalnya kalian punya anak. Jadi dalam Islam ketika ada anaknya, anak kandungnya suami, dan suami ini meninggal, menyisakan ada istri, ahli warisnya istri dan juga anak-anak, maka untuk istri seperdelapan. Ya, nah itu untuk istri seperdelapan. Tapi di zaman jahiliyah itu nggak seperti itu. Untuk istri biasanya dihabek oleh anak paling besar. Lihat kezalimannya. Kayak kata Allah Taala, ya ayuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Jadi hukum waris yang mereka terapkan itu membuat murka perempuan dan menzalimi perempuan. Kata Syekh Abu Bakar, fabatala dzalika al-hukmal jahili. Fabatala hadzalika al-hukmul jahiliyyu bi hadhihi al-ayatil karimah. Maka hukum jahiliyah tersebut batil. Dibatilkan dengan ayat yang mulia ini. Wa asbahatil mar'atu idza mata zawjuha i'taddat fi baiti zawjiha. Maka jadilah seorang perempuan kalau misalnya suaminya wafat, maka dia menunaikan masa iddah di rumah suaminya. Rumah suami ini berarti memang pada asal suami menafkahi secara maskan, secara tempat. Tempat itu baik rumah suaminya dalam artian memang milik suami, atau rumah kontrakan yang disewa oleh suami. Adapun kalau misalnya di rumah mertua perempuannya atau mertua istrinya, orang tua istrinya, atau bahkan di rumah istrinya itu tanah milik istri, itu saya belum bisa jawab, wallahu a'lam. Ya. Maka terjadi masa iddah dan juga ada warisan untuk perempuan, ada haknya, untuk istri ada haknya. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah." Dan janganlah kalian menyusahkan mereka, membuat mereka susah karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, kata Allah, wala ta'duluhunna. Jangan kalian sempitkan mereka. Al-'adl di sini adalah al-man' bi syiddah, yaitu mencegah dengan kuat. Jangan kalian cegah, jangan kalian sempitkan urusan mereka hanya untuk apa? Litadhhabu bi, hanya supaya kalian itu bisa mengambil bi ba'dhi ma ataitumuhun. Itu maksudnya adalah al-muhur, itu mahar yang kalian berikan. Ya, misal aja nih, misal seorang pria, seorang suami, ya, enggak suka dengan istrinya. Enggak suka dengan istrinya. Maka kemudian pria tersebut membuat atau memperlakukan istrinya dengan tidak baik. Kecuali jika istrinya memberi dia harta, ya, baru suami ini anteng. Maka jangan kalian sempitkan istri-istri kalian demi mendapatkan sebagian harta mahar yang telah pernah kalian berikan ketika nikah dulu. Ya, illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali jika istri kalian ini melakukan hal yang disebut fahishah. Fahishah itu apa? Al-khosla al-qabihah as-shadidatul qubhi kazina, yaitu perangai yang sangat buruk seperti zina. Misalnya istrinya melakukan perzinahan, baru kalian boleh menyempitkan urusan istri itu sebagai hukuman buat dia. Ya, dan itu pun fahishahnya mubayyinah, zahirah, wadihah. Jika istri ini melakukan hal tersebut secara terang-terangan atau jelas terbukti, laisat mujarradu tuhmatin, bukan sebatas tuhmah. Ya, tuhmah itu tuduhan tetangga misalnya. Ya, au maqalatu su, atau omongan-omongan tetangga yang jelek tentang istri kalian. Jadi fahisyah mubayyinah ini misalnya ada rekaman videonya jelas misalnya, atau suami yang lihat langsung mereka pergi berduaan atau bagaimana. Maka yang seperti ini boleh suami memberikan hukuman. Tidak wajib diceraikan, tapi kalau terserah kalau antum mau seperti apa. Tapi ini kan fahisyah mubayyinah, ada pengecualian. Ya, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fa hadha hukmun akhar wa huwa annahu yahrumu 'ala az-zawji idza kariha zawjatahu an yudayiqaha wa yadarra wa yudayiqaha wayadharruha atau wayadharruha hatta taftadi minhu bi ba'di mahriha. Inilah hukum lain haram atas suami jika dia tidak suka, jika dia sebel sama istrinya. Dan sebel di sini bisa karena apa ya? Mungkin karena jeleknya muka istrinya misalnya. Ya boleh jadi, ya. Karena nikahnya dulu, karena enggak enak sama orang tuanya, maka terpaksa dijodohin dah. Ya, dijodohin sama Siti Nurbaya misalnya, ya. Ternyata Siti Nurbaya wajahnya itu qadarullah ma syaa fa'ala. Apa tuh maksudnya? Ya begitulah. Maka tidak utuh itu rumah tangganya, gak enak. Suaminya gak cinta sama dia, gak suka sama wajahnya. Ini berarti kan sebel gitu loh. Ini salah satunya. Atau karena keburukan akhlak istrinya. Lisan istrinya lebih panjang daripada hidungnya misalnya. Ya, ini. Atau bau badannya gak enak misalnya. Kalau udah berkeringat, wah gak enak, kayak bau rendeman rinso berapa hari gitu. Enggak. Ya. Ini bisa terjadi pada seorang suami. Ya. Dan ini tidak mesti hal yang buruk, maksudnya ini kadang-kadang hal yang memang wajar. Hal yang memang wajar. Misalnya istrinya itu ahli ngorok. Sekali ngorok, goncang itu kamar. Enggak suka suaminya. Nah, ini. Tapi Rasulullah SAW memberikan solusi pernah, ya. Kata beliau, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhara. Jadi seorang mukmin sebaiknya tidak perlu untuk bersikap buruk kepada mukminah. Dalam konteks ini istri. Jangan memblokirnya begitu saja. Kalau dia tidak suka, benci, ya, dengan suatu akhlak istrinya, maka dia akan ridha di akhlak lainnya. Artinya kalau misalnya kita melihat ada kekurangan istri kita, baik dari segi fisik maupun akhlak, maka coba kita berpikir positiflah dengan menimbang positifnya, kebaikannya, akhlak baiknya, dan kebaikan fisiknya yang lain gitu. Supaya tetap utuh rumah tangganya. Tapi kalau memang antum enggak suka, maka jangan kemudian wala ta'dhuluhunna. Nah, di sini ta'dhuluhunna, sebagian menafsirkan ta'dhuluhunna wala tudayiquhunna. Janganlah kalian menyempitkan hidupnya dia, istri, gara-gara memang enggak suka dengan mukanya. Ya. Atau enggak suka dengan rambutnya rontok terus gitu. Sebel. Ya. Dan karena enggak suka kemudian dizalimi dia, disempitkan hidupnya sampai kemudian dia menebus dengan uang. Baru kalian ridha. Nah, ini. Ada orang seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu. Dan ini akan Allah balas nanti. Kalau dia menyempitkan hidup istrinya, maka Allah akan menyempitkan hati suami ini. Kalau memang enggak suka dengan istrinya, sabar. Kalau memang betul-betul memang enggak bisa, ya khalas. Cerai. Gitu. Jadi perkara itu jangan dibuat setengah hitam, setengah putih. Dalam konteks ini, ya. Imma antum putih bersabar, imma antum hitam cerai, selesai. Ya. Illa ayatina fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istri tersebut dia melakukan fahishah mubayyinah, kekejian akhlak yang memang jelas ada buktinya atau nyata. Kalau ternyata istri ini tidak punya akhlak seburuk itu, maka enggak boleh. Kalaupun kita enggak suka nih, kita enggak, istri kita baik. Baik dia. Enggak berzina, enggak. Enggak celamitan, enggak petakilan, enggak ngakak di sana, ngikik di sini, enggak, dia baik, dia orang rumahan. Cuman bau keteknya itu Pak, saya enggak tahan misalnya. Ya. Kalau habis dari dapur, itu saya hampir semaput Pak. Kalau di... Masya Allah. Antum berarti orang yang beruntung dapat istri kayak gitu. Karena jarang istri kayak gitu. Langka. Misalnya aja. Antum enggak suka dengan dia karena hal itu. Tapi dia anak baik, dia perempuan baik. Maka enggak boleh antum menyempitkan hidupnya dengan mencuekin dia, enggak pernah mau balas WhatsApp dia, bahkan sampai enggak mau nafkahin dia dan seterusnya. Apalagi kalau ditambah dengan sisi materialistis, yaitu antum baru mau ridha dengan dia kalau dia menyerahkan sebagian maharnya kepada antum atau hartanya kepada antum. Maka ini zalim. Ya padahal dia anak baik, ya. Maka kata Allah kemudian wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka itu istri-istri kalian dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf di sini katakan ma'ruf maknanya ma'arafahu syar'u wajiban au manduban au mubahan. Yaitu yang dikenal oleh syariat sebagai hal yang wajib atau hal yang dianjurkan atau hal yang mubah, diperbolehkan. Begitu. Jangan zalimi mereka. Walaupun antum enggak suka, maka kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci mereka, enggak suka dengan sebagian akhlak istri atau fisiknya istri, maka boleh jadi fa'asa an takrahu, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah Ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak pada istri tersebut. Bisa jadi. Ya. Enggak suka dengan dia tapi boleh jadi Allah itu menitipkan banyak kebaikan pada istri tersebut dengan kekurangan fisiknya atau kekurangan akhlaknya. Gitu ya, Lu ya. Jadi kalau misalnya antum menikah nanti, qadarullah ternyata ada hal yang tidak antum ridhoi dari istri. Tetap kalau dia tidak melakukan perzinahan, tidak melancong ke sana sini, tidak melakukan fahisyah mubayyinah, pokoknya fa'ashiruhunna bil ma'ruf, tetap antum pergauli dengan baik. Karena boleh jadi antum tidak suka di satu sisi, tapi sebenarnya Allah Ta'ala titipkan banyak kebaikan pada istri tersebut. Mungkin di antara kebaikannya dengan antum bersabar terhadap istri yang seperti itu, anaknya soleh-soleh, bisa jadi. Ya. Mungkin dibalik kesabaran antum terhadap istri yang mukanya itu masya Allah seperti itu, ada harta yang berlimpah misalnya, ya. Mungkin dibalik itu ada akhlak-akhlak baik istri yang memang tidak terdapat pada perempuan yang antum idam-idamkan di lain hati. Kadang-kadang kalau misalnya seorang suami kecewa dengan sebagian akhlak istrinya, bukan akhlak sebagian istrinya, sebagian akhlak istrinya, kan cuma satu punyanya. Kemudian dia beralih mikirin ke fulanah kayak kocok, andai aku menikah dengannya dan seterusnya. Dia belum tahu aja. Kalau misalnya antum nikah dengan yang antum inginkan dan antum meninggalkan pilihan Allah untuk antum, belum tentu itu lebih baik daripada yang telah Allah berikan. Begitu. Jadi fa'asa an takrahu syai'a, ini kaidah umum sebenarnya. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsir, ini kaidah sangat umum, bukan hanya untuk masalah pasutri tapi untuk banyak sekali permasalahan kehidupan. Boleh jadi ada hal dalam takdir Allah Ta'ala ini yang tidak kita sukai, tetapi ternyata Allah Ta'ala jadikan di hal tersebut apa, banyak sekali kebaikan. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj, dan jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, maksudnya antum talak istri ini dan antum cari istri lagi gitu loh. Ya, dan itu hal yang sah dalam Islam, walaupun ya tergantung kenapa antum talak. Ya, kalau antum talak karena memang akhlaknya buruk ya khalas boleh. Tapi kalau antum talak tanpa sebab itu enggak baik gitu. Jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, ya, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kalian telah memberikan seorang dari istri tersebut harta yang banyak, qintar itu termasuk minadh dhahabi wal fiddati mahran wa sadaqah, yaitu antum telah memberikan emas dan perak sebagai mahar. Ya. Qintar. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kamu ambil sedikit pun darinya. Ya, biar, jangan diambil, udah khalas, buat dia. Antum talak, udah, jangan diambil sedikit pun dari harta yang telah kamu berikan kepada istri tersebut dari mahar, jangan diambil lagi, khalas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina?" Apakah kalian hendak mengambil itu buhtana, yaitu dalam rangka dengan jalan tuduhan yang dusta, fitnah, atau maksudnya buhtan di sini kezaliman tanpa hak dan kedustaan. Kalian ngambil harta milik istri yang tadinya adalah mahar, itu adalah milik istri, dan itu adalah dosa yang sangat nyata. Atau sebagian ulama menafsirkan itsman mubina artinya dzanban azima, yaitu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat nyata atau dosa yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, ya, mengajak orang-orang ini berpikir. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, mengambil mahar itu kembali? Padahal waqad afdha ba'dukum ila ba'd. Sementara padahal kalian telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Maksudnya waqad afdha ba'dukum ila ba'd itu artinya al-jima'. Kalian telah melakukan jima'. Malah suami mentalaknya terus mengambil maharnya. Ini kan zalim. Ya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para perempuan tersebut, istri itu, telah mengambil kepada dari kalian atau mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kalian. Jadi tiga ayat ini, ikhwan, dan ini ta'khudunahu, kaifa ta'khudunahu, ini istifham inkari namanya. Itu pertanyaan untuk mengingkari. Karena hal ini memang munkar. Ya, sudah menjima istrinya, kemudian ditalak, habis itu diambil kembali maharnya. Ini berarti pelecehan terhadap perempuan. Walaupun talaknya sah, tetapi mengambil itu semua, mengambil mahar balik setelah dijima, ini berarti apa? Melecehkan perempuan seolah-olah. Bahkan ini lebih dilecehkan daripada pelacur, karena pelacur pun ada maharnya, dikasih duit, ya. Dan enggak diambil lagi oleh penikmatnya, gitu. Buat pelacur itu. Nah, ini dikasih mahar, dijima, diambil lagi. Ini kalah dari semua segi ini perempuannya, kasihan. Makanya zalim. Maka Islam datang untuk memberantas kezaliman. Ya. Di antara faedah dari ayat-ayat yang telah kita bahas tadi adalah pertama, ibtalu qanunil jahiliyatil qa'imi ala anna ibna az-zawji yarithu imra'ata abih. Membatilkan undang-undang jahiliyah. Bagaimana undang-undang jahiliyah? Di antaranya adalah bahwasanya anaknya suami itu mewarisi istri bapaknya. Anaknya suami mewarisi istri bapaknya. Coba, apa artinya? Anaknya suami mewarisi istri bapaknya, baik dari segi hartanya diambil oleh anak bapaknya, dan dari segi istri bapaknya diambil oleh anak bapaknya. Maka ibu tirinya itu kemudian anak terbesarnya menikah dengan ibu tiri. Makanya di ayat berikutnya nanti ada wala tankihu ma nakah aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian nikah dengan perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bapak antum punya ibu, punya istri baru, ini lebih-lebih dahsyat lagi kalau misalnya menikahi ibu kandungnya, lebih dahsyat lagi urusannya. Ya, ini bapak antum punya ibu baru, ya, baru istri baru. Kalau bapak antum meninggal, istrinya kan jadi janda. Yang mana dia adalah ibu tiri ya. Jadi janda. Wah, udahlah. Saya nikahin aja, apalah antum adalah anak tiri. Itu di zaman jahiliyah kayak gitu aturannya. Maka istrinya bapak secara zat itu diwarisi ke anaknya. Begitu. Ya, maka dilarang dalam Islam. Ya. Yang kedua, hurmatul 'adl min ajli al-ibtida'i bil mahri wa ghairihi. Haramnya untuk mempersempit kehidupan istri supaya dapat iftida', dapat tebusan dari istri berupa mahar maupun harta lainnya. Bahkan tanpa berharap uang, ya, namanya menzalimi itu tidak boleh. Menyempitkan hidup istri enggak boleh. Kalau ada yang mudah kenapa harus dipersulit gitu? Tapi yang ketiga, at-targhib fi sabr. Anjuran betul-betul motivasi untuk bersabar. Dan ini seorang pria itu kalau mau jadi man, laki-laki, kesabarannya harus betul-betul kuat. Bukan hanya kesabaran nyari duit doang, tapi kesabaran menghadapi anak dan istri. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu. Ahli di sini mencakup anak dan istri untuk sholat. Perintahkan mereka untuk sholat. Dan bersabar-sabarlah dalam hal tersebut. Ya, jadi dalam keluarga itu wajib sabar. Makanya antum lihat bujangan dengan yang sudah punya istri, punya anak, itu kesabarannya berbeda ikhwan. Kecuali karakternya. Kalau emang tabiat itu beda. Kalau tabiat itu mau dia punya cucu, kayak kalau emang tabiatnya enggak sabar, ya udah kayak gitu. Enggak, tapi secara global aja kita katakan yang sudah menikah dan beranak itu biasanya lebih sabar. Iya, lebih sabar biasanya karena sudah menghadapi banyak hal. Kemudian di antara faedah ayat-ayat ini, jawazu ghala'il mahri faqad yablughul qintar. Ghairu anna at-taysir fihi akthar barakah. Bolehnya menaikkan rating atau menaikkan nominal atau menaikkan kadar mahar, memahalkan kadar mahar boleh. Tidak terlarang. Karena dalam ayat ada lafal qintar, yaitu kalian telah memberikan mahar kepada mereka berupa qintar, yaitu banyak perhiasan emas perak. Ya. Jadi mayoritas aktsarus shadaq, aktsarul mahar itu la haddalah. Ya, kalau ditanya mahar itu paling maksimal berapa sih? Maka jawabannya adalah la haddalah. Artinya tidak ada batasan. Kalau emang antum mau memaharkan mobil Fortuner 5 pieces, ya, bisa enggak? Ya, kalau antum enggak mungkin. Enggak, secara syar'i sah atau tidak? Sah. Tapi dilihat dari kufunya dong. Antum memaharkan mobil Fortuner, antum nikah sama akhwat yang hidupnya pas-pasan. Antum maharin Fortuner 5 pieces. Ini kan mereka juga enggak percaya, masa se-Fortuner. Mainan kali Fortuner. Beneran mobil Fortuner. Satu aja gang aja enggak muat, gimana? Ya. Jadi harus dilihat juga. Kalau misalnya perempuannya ternyata anak presiden, nah mungkin. Ya. Walaupun kalau melihat wajah antum tidak mungkin, ya. Iya. Nah, itu bisa. Enggak ada batasan maksimal, enggak ada. Tapi kata para ulama, adapun batasan fi aqallil mahar, ini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat, ya. Ala kulli hal, Ya yang penting ada nilainya lah gitu, mahar ada nilainya. Sampai kan ada yang terpaksa sampai besi aja lah, cincin besi atau gimana lah gitu. Bisa kalau emang udah kere banget gitu. Ya, begitu. Tapi di sini faedahnya adalah bolehnya meninggikan kadar mahar. Kadang-kadang laki-laki mungkin karena saking sayangnya sama calon bini dan mungkin punya uang banyak ya, dibilang ke calonnya, "Kamu mau mahar apa, Dek?" Gitu kan? Dulu antum nanya gitu enggak? Enggak ya? Iya, karena preventif ya, untuk mencegah diri jangan sampai ditentukan. Ya. Ternyata qadarullah perempuannya ini juga termasuk yang kompetensi perburuan hartanya tinggi dia, jadi wah, mumpung ditanya maharnya apa nih, wah udah lama aku pengen ini, di list sama dia, ada listnya. Ya. Pas kemudian dilihat sama listnya, calon suaminya bilang, "Allahul musta'an." Ini musibah ini. Lagian antum nanya, ya, tapi saya sayang Ustaz sama dia. Sayang sih sayang. Namun sayang itu harus diseimbangkan dengan ukuran dompet antum gitu. Ya, kalau memang antum cuma bisanya maharnya seperangkat alat sholat dan emas sekian. Apa ukurannya kok, Mas? Enggak, di bawahnya? Miligram enggak? Ah, yang seperti itu ya. Gram. Ukuran gram. Ya udah berapa, Mas gitu. Enggak usah nanya-nanya ke dia. Apalagi kalau ternyata calonnya ini pakai tradisi. Nah, ditentukan tuh berapa tuh. Waduh, pusing ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Hanya saja kata beliau, "Ghaira anna taysira fihi aktsaru barakah." Melainkan memudahkan mahar itu lebih berkah lagi, lebih banyak berkah. Dan itu hak. Perempuan kalau memudahkan, dan itu kata Nabi juga seperti itu. Perempuan kalau memudahkan maharnya itu lebih berkah dia. Karena dia mempermudah jalan menuju kebaikan. Tidak mempersulit suaminya. Ya, jadi perempuan juga patut dinasihati. Kalau memang mau betul-betul nikah, jangan mempersulit suami dari awal. Belum nikah aja udah bikin sulit. Ya. Ya, mungkin perempuan ini kaya. Anaknya pejabat, anaknya itu. Ya, suaminya ternyata calon suaminya orang biasa. Maka jangan dituntut mahar setinggi-tingginya. Ya, udah suaminya kurus, enggak banyak hartanya. Dikuras dengan biaya mahar, bengek itu suami. Ya enggak bisa apa-apa dia nanti, ya. Dan juga sebaiknya laki-laki itu mencari perempuan yang sekufu, ya gitu loh. Jangan yang tinggal di pinggiran rel kemudian nyari istri anaknya pejabat. Itu enggak mungkin juga memang, ya. Jadi cari yang memang sekiranya sekufu lah gitu. Sehingga ketika memberi mahar semampunya dia, itu tidak jadi bahan perbincangan di orang-orang Indonesia. Memang ajaib orang Indonesia ini, mahar itu disebutin. Ya, di antara keajaiban mahar disebutin, dia akan harus disebutin. Dan disitulah katanya letak dari kebaikan suami terhadap istrinya. Kalau mahar makin besar, makin bergengsi, wah itu diomongin baik sama orang-orang. Tapi kalau ama maharnya seperangkat alat sholat sama emas sedikit, itu jadi bahan perbicaraan. Misalnya begitu. Kalau di Arab, itu banyak dari mereka tidak mengucapkan, tidak menzahirkan mahar. Tidak dipamerkan juga, bahkan tidak disebut. Tapi mereka melaksanakannya. Gitu. Ya, mudahkanlah mahar. Ya. Kemudian yang di antara faedah, yaitu wajibnya untuk memperhatikan perjanjian dan menunaikan perjanjian. Harus, ya, perjanjian dan harus perjanjian berumah tangga. Ya, perjanjian berumah dan perjanjian lainnya yang banyak. Ya, seperti antum bilang ke pesantren, kalau misalnya saya dapat surat rekomendasi dari pesantren untuk masuk ke Madinah misalnya, maka saya berjanji akan mengabdi di pesantren ini setelah saya lulus dari Madinah. Maka ini kan janji, ini ahad. harus diwafa, harus ditunaikan, maka harus balik nanti ke pesantrennya. Ya. Begitu, ya. Taib, untuk tafsir Al-Isar kita cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut setelah ini i'rab surat Al-Lahab bi'idznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.